Terjagalah wahai diri, terjagalah mata hati, terjagalah wahai jiwa, meski lelah menghias wajah. Bila gelap di hatimu, bila duka di langkahmu, bila sempit di hatimu, percayalah Allah bersamamu. Bila engkau matahari mendung, takkan merubah takdirmu. Bila kau adalah samudra, sucilah segala terjagalah wahai diri, terjagalah mata hati, terjagalah wahai jiwa, meski lelah menghias wajah. Bila gelap di hatimu, bila duka hilang